Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Oh iya ya, ada iman ya. Kita belum mendengar juga ya rumahnya. Iya iya. Yang dua nih. Mic dua. Mobilnya rusak katanya, remnya. Koplingnya enggak jadi nomor 3 mobil tadi deh. Yang di antaranya biar bohana. Enggak tahu kalau ada alternatif lain. Ini yang di sini apa yang saya? Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita saat ini bisa berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dari amalan yang kita lakukan saat ini. Dan tentunya diingatkan agar kita semua selalu memperhatikan niat-niat dari seluruh amalan yang kita lakukan, termasuk amalan-amalan yang saat ini kita jalankan, terutama ketika menghadiri sebuah majlis di antara majalisil ilm. Maka niat itu hendaknya senantiasa mengawali perjalanan kita, sehingga amalan yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata kita lakukan semua ini adalah merupakan sebuah bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini diperhatikan oleh para nabi bahkan, dan para ulama yang tentunya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak salafnya yang mendahului mereka. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar seluruh apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ini kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa akhawati fillah barakallahu fikum. Sebagaimana telah kita singgung pada minggu yang lalu bahwasannya pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan kajian dari materi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Doktor Muhammad bin Hadi bin Ali Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Namun dikarenakan beberapa hal yang memang kita hadapi saat ini, di antaranya ada juga perkara-perkara yang mesti kita lanjutkan diskusinya berkenaan dengan persiapan pendidikan yang akan kita jalankan, kemudian menghadapi juga iftar nanti ba'dal ghurub. Maka kajian kali ini mungkin sifatnya sekalian sebagai mukaddimah saja untuk pembicaraan kita atau diskusi kita hari ini seputar langkah-langkah pendidikan yang kita akan tempuh dan kita persiapkan. Nah, mudah-mudahan di perjalanan nanti ada banyak hal yang disampaikan oleh ikhwan ataupun yang lainnya dari ummahat berupa saran ataukah usulan ataukah pertanyaan, mungkin yang hal ini juga akan menjadi masukan yang berharga untuk kita semua. Tayyib, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah wa akhawati fillah. Pada pembahasan yang lalu dari materi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, pada perkataan beliau yang mengatakan bahwasannya sudah menjadi sebuah kewajiban untuk tulab al-ilm, untuk para penuntut ilmu, untuk senantiasa bersemangat atau bersungguh-sungguh dalam upayanya untuk untuk al-irtibat bil ulama, untuk senantiasa terhubung, terikat kepada para ulama. Karena beliau mengatakan sikap seperti itu adalah di antara tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda al-khair yang diisyaratkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu al-muttafaq alaih, yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala jika telah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu faham terhadap agama-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu faqih terhadap agamanya. Kemudian Syekh hafizahullah taala mengatakan wattafaqquhu kama qultu qabla qalil la yakunu illa ala yadi haula haula'il ulama alladziina dzakara fihim Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala fi hadhihi as-sifat. Dan at-tafaqquh yang dimaksud kata Syekh sebagaimana aku katakan sebelumnya tidaklah bisa atau tidaklah hal itu dilakukan kecuali ala yadi haula, kepada para ulama di bawah bimbingan mereka, yakni ulama yang disebutkan karakternya oleh Ibnu Qutaibah ketika beliau memberikan catatan atau komentar terhadap hadis Muawiyah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang mengatakan apa? La yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa an ulamaihim. Fa idza akhaduhu min sigharihim wa shirarihim wa apa? Halaku. Na'am. Fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Assalamualaikum. Ketika saya menyebutkan hadis itu, kemudian beliau mengatakan annasu la yazaluna bi khairin ma dama ulama'uhum al-masyayikh. Itu kan kata Ibnu Qutaibah. Sampai dikatakan kepada Ibnu Qutaibah, ditanyakan, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Isma'u, kata beliau, bahwasannya orang yang sudah tua itu qad zalat anhu si'atu syabab wa hiddatuhu wa ajalatuhu wa safahuhu wa safahuhu wa wastashaba al khibrata. Dan yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah tentang sifat-sifat para ulama yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh di sini. Nah, jadi demikianlah yang dimaksud dengan at-tafaqquh yang seharusnya dilakukan oleh seorang thalibul ilmi. Fa innal asaghir, karena sesungguhnya al-asaghir itu, kata Syekh, hum ahlul bid'ah. Mereka itu adalah ahlul bid'ah. Al-asaghir yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud adalah ahlul bid'ah, atau termasuk juga ulama'ul ahdath, orang-orang yang masih muda, yang masih banyak belum banyak pengalamannya. Was-sighar yadkhul fihim sigharus sinni wal ahdath. Sementara as-sighar juga masuk ya terhadap masuk kepada istilah as-sighar ini, sigharus sin, kecil dalam sisi memang usianya masih muda, wal ahdath juga belum banyak pengalamannya. Demikian yang dimaksud dengan as-sighar. La syakka fi dzalika, artinya tidak diragukan, kata Syekh, bahwasanya tafaqquh ini harus atau mesti kepada para ulama yang disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Fa idza maltazama at-tullab bidzalika fa innahum ala khairin wa ila khairin. Maka apabila selama thullabul ilmi ini melazimi hal tersebut, dia betul-betul continue, kemudian selalu memposisikan dirinya dengan para ulama yang tadi disebutkan karakternya, fa innahum ala khair, maka sungguh mereka itu ada di atas kebaikan. Wa ila khairin, dan juga mereka akan ditunjukkan kepada kebaikan, selalu akan ditunjukkan kepada kebaikan. Wa dzalika li annahum idza irtabatu bil ulama'i hasalu ma'al ilmi al akhlaq. Karena para thullabul ilmi ini apabila mereka irtibatnya kuat dengan para ulama, keterikatan mereka kepada ulama itu kuat, hasalu ma'al ilmi al akhlaq, maka mereka akan mendapatkan akhlak juga di samping ilmunya. Ketika mereka betul-betul memposisikan diri sebagai orang yang kuat keterkaitannya dengan para ulama, dengan warasatul anbiya, dengan al-masyayikh yang disebutkan karakternya oleh Ibnu Qutaibah, di mana mereka itu adalah orang-orang yang telah sirna dari dirinya kekerasan seperti keras kepalanya para pemuda, ketergesa-gesaannya, kedunguannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang istashabat tajarrubah wal khibrah, sudah banyak makan garam, ya. Dan dengan demikian maka ilmunya atau dirinya pun dijauhkan dari syubhat. Orang-orang seperti itu dia tidak akan mudah untuk dikalahkan dengan hawa nafsunya. Juga ilmu yang didapatkannya bukanlah ilmu yang membawa kecenderungan mereka kepada ketamakan dunia. Sehingga disarankan atau digambarkan oleh Ibnu Qayyimah, ma annasu la yazaluna ala bi khairin madama al ulama'uhum al-masyayikh. Orang-orang itu akan senantiasa mereka ada di atas kebaikan selama ulama'nya itu adalah al-masyayikh. Nah, orang-orang yang dituakan dari segala sisinya. Dengan demikian mereka selain ilmu yang akan diperolehnya, akhlaknya pun, ya, gaya atau cara hidupnya pun itu akan mereka serap dari orang-orang seperti ini. Wa Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu taala yaqul. Pernah berkata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, "Nahnu ila katsirin min al-adab ahwaju minna ila katsirin min al-ilmi." Kendatipun sebelumnya Imam Ahmad pernah mengatakan apa? An-nasu yahtajuna ilal ilmi bikathir min at-ta'ami wasyarab. Manusia itu kebutuhannya terhadap ilmu lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan dia pada makan dan minum. Li'anna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain, kata beliau. Karena sungguhnya makan minum itu paling dalam sehari dibutuhkan sekali dua kali cukup. Ada seorang yang makan sekali sudah, ya, yang penting ngopi gitu. Makan sekali enggak masalah, yang penting ada kopi, selesai gitu. Tapi kalau ilmu, kata Al-Imam Ahmad, ini dibutuhkan bi'adadil anfus, seiring dengan nafas yang senantiasa kita keluar masuk, keluar masuk. Demikian Imam Ahmad mengatakan. Namun kemudian disempurnakan oleh Yahya ibn Abi Katsir bahwasanya beliau menyebutkan, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami lebih membutuhkan adab, banyak adab daripada banyak ilmunya. Kami ini lebih membutuhkan kepada banyak adab daripada banyak ilmu. Walau lam yakun minal adabi allati yahsulunahu bimujalasatihim lil ulama illa al-izra'i lin nafsi wa kasriha wa tabkitiha wa adami tarkiha tatamada fi hubbir ri'asati wa syuhrati wal madah. Lau lam yakun illa dhalika lakafahum, kata Syekh. Kendati dari adab-adab ini, ya, dan dikatakan oleh Yahya ibn Katsir bahwa kita memerlukan sekali adab-adab dalam kehidupan kita. Kendati pun dari adab-adab ini yang mereka, yakni yang thullabul ilmi, peroleh adab tersebut dengan mujalasahnya mereka kepada para ulama. Kendati pun yang diperolehnya itu hanyalah sebatas al-izra lin nafs wa kasriha wa tabkitiha. Ini sama artinya. Artinya betul-betul dia tekan jiwanya. Maksudnya hawanya. Dia tekan, dia hinakan, dia tidak membiarkannya, ya. Tidak membiarkannya terhanyut dalam mencintai kedudukan, keterkenalan, ketenaran, atau pujian-pujian. Artinya ketika dia duduk dengan para ulama, melihat karakter para ulama, di mana mereka tidak ada gambaran hubbur ri'asah, ingin menjadi seorang pemimpin, kemudian ingin dikenal oleh dunia, ingin disanjung, dipuji. Kendatipun hanya ini yang dia pelajari, yang dia ambil dari para ulama, kemudian dia berusaha untuk menekan hawa nafsunya seperti mereka para ulama, lakafahum. Tentunya yang seperti itu, kata Syekh, cukup untuk seorang thalibul ilmi. Nah, kaifa? Ya. Bagaimana hal ini bisa dikatakan seperti itu, kata Syekh? Wa hum yata'allamuna minal ulama, atau bagaimana mereka memang disebutkan bisa cukup seseorang bisa seperti itu? Wa hum yata'allamuna minal ulama as-sidq fil hadis. Karena mereka belajar dari para ulama itu jujur dalam perkataan. Wasi'at as-sadr fi taqabbuli mashakilin nas. Juga thalabul ilmi ini ketika mereka mujalasah terus tidak pernah menjauhi majelis-majelis para ulama, mereka belajar dari para ulama ini ke lapangan dada ketika menerima masyakilun nas, berbagai macam perkara yang nyampe pada dari manusia kepada mereka. Nah, bertanya Syekh, nah bertanya begini-begini, dia Syekh, semua masalah yang dihadapi itu dihadapi dengan sabar. Ada lagi yang datang secara tiba-tiba, dia sudah mau pulang, disamperi lagi, Syekh, ini masalahnya begini, begini, begini, begini. Syekh sabar menghadapinya, mengarahkan, menjawab. Si'atis sadar. Dia lapang dada ketika menerima berbagai permasalahan-permasalahan dari manusia. Wa muhawalati musa'adatin nas. Juga mereka belajar dari para ulama bagaimana keseriusan mereka dalam membantu manusia. Isal al khairi ilaihim bi kulli ma yastati'unahu. Mereka berbuat kebaikan kepada manusia dengan segala usaha yang mereka mampu, bi anfusihim wa bi jahihim wa bi malihim. Apakah bantuan berupa dengan usaha yang timbul dari diri mereka sendiri, dengan usaha mereka sendiri, atau dengan harta mereka sendiri, bahkan min ghairi an yanalahum min ad-dunya syai, sementara mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari dunia, sementara mereka betul-betul harisuna ala dzalik, sangat bersemangat untuk melakukan apa yang tadi disebutkan secara rinci oleh Syekh Hafizahullah taala. Laulam yakun illa hadza lakafa, laulam yakun illa hadza lakafa. Kendatipun kalaulah thalabul ilmi ini, seorang thalibul ilmi ini, dia hanya mengambil ini dari para ulama, lakafahum, cukup bagi mereka. Qad kanat Ummu Malik rahimahullahu ta'ala, ini masih berkaitan dengan pentingnya seseorang duduk dengan para ulama dengan tujuan mengambil samtuhum, akhlak mereka. Bagaimana mereka sikapnya, bagaimana mereka dan luhum, kepribadiannya ketika mereka menyampaikan materi yang bukan yang diterima atau yang diambil bukan hanya penyampaian ilmunya saja. Masih berkaitan dengan ini, Syekh Hafizahullah taala menukil apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, kata beliau, qad kanat Ummu Malik dulu pernah ini disebutkan fi shobah, ana enggak tahu apakah nama kitab atau di suatu pagi hari ini, Allah alam, nanti coba antum cari. Yang jelas kalau dalam kitab Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masarik itu disebutkan kanat ummi, ceritanya langsung dari Imam Malik, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah wa ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Itu kalau dalam kitabnya. Kalau yang dinukil oleh Syekh, beliau menceritakan Ummu Malik rahimahullah, ummunya. Ummu Malik ini, nah, suatu hari tu'ammimu al-imama Malik, memakaikan sorban imamah sambil mengatakan kayak kita kepada anak kan. Ya, sambil seperti itu, taqulu lahu, dia mengatakan idhab ila Rabi'ah. Nanti kamu pergi ke Rabi'ah gitu. Kemudian khudh min hadyihi wa dallihi wa samtihi qabla an ta'khudha min ilmihi. Ini subhanallah seorang ibu. Makanya kita ambil faedah dari sini bahwasanya seorang ibu ini ya harus betul-betul menjadi seorang pendidik yang pertama kalinya untuk anak. Jadi jangan sampai dari sejak lahirnya sudah dititipin sama yang lain. Ini nanti bagaimana anak ini bisa menyerap sentuhan kasih sayang dari pori-pori kulit ibunya. Belum lagi dari pori-pori hatinya masuk kepada hati anak. Jangan dianggap itu tidak menimbulkan bekas atau pengaruh. Ya. Ummu Malik mengatakan kepada anaknya yang kemudian menjadi imam, ya, idhab ila Rabi'ah. Kamu pergi kepada Rabi'ah. Ini ulama di zaman itu. Wa khudh min hadyihi wa dallihi wa samtihi. Dan ambillah oleh kamu akhlaknya, tingkah lakunya. Qabla an ta'khudha min ilmihi, sebelum kamu ambil ilmunya. Dan demikian banyak sebetulnya. Nah, kalimat-kalimat dari salaf yang mengajarkan tentang hal ini sebagaimana tadi disebutkan pertama kalinya dari Yahya bin Abi Katsir. Misalnya saya dari Ibrahim ibnu Hubayb di sini bin Syahid, beliau mengatakan qala li abi. Ini beliau menceritakan bapaknya. Bapakku dulu berkata kepadaku, ya bunayya, ittil fuqaha wal ulama'a, datangi oleh kamu ahli-ahli fikih, ulama-ulama yang lainnya, wa ta'allam minhum, kamu belajar dari mereka, wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim, dan ambil oleh kamu dari ulama-ulama tersebut akhlaknya, nah perilakunya. Kemudian kata bapakku, kata Ibrahim bin Ubaid ibn Syahid, Fa inna dzaka ahabbu ilayya laka min kathirin minal hadith. Karena sesungguhnya yang seperti itu lebih aku sukai daripada kamu memperbanyak ilmunya, ilmu hadithnya. Jadi daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh anaknya ini, lebih banyak kamu ambil adab mereka daripada ilmunya terlebih dahulu. Ini karena bapaknya sudah tahu bahwasanya yang lebih harus dikedepankan itu adalah adab seseorang. Nah, atau seperti yang diriwayatkan dari Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man tahawana bil adabi uqiba bi hurmanis sunan. Barang siapa yang menyepelekan adab, maka akibatnya dia akan terhalang untuk memperoleh sunnah-sunnah. Ketika dia tidak memperhatikan adab. Ya bagaimana kalau misalkan dia tidak beradab, ilmunya banyak, sunnah-sunnah dari ilmu yang harusnya dia tampakkan enggak ada. Dia memandang remeh kepada yang sesamanya, apalagi kepada yang di bawahnya, kepada orang yang di atasnya menganggap dia sejajar dengan dirinya. Yang kata Syekh disebutkan kemarin itu, ada samtul ulama, karakteristik yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dari para ulama itu, terkadang ada pada seorang yang masih muda usianya, pengalamannya, tapi kalau terlihat yang seperti ulama itu, akhirnya dia tertipu dengan hal itu, berani-berani dia kemudian mengeluarkan fatwa dan sebagainya, akhirnya kata Syekh, halaka wa ahlaka. Akhirnya dia sendiri binasa dengan sikapnya seperti itu, dan ahlaka yang mengerikannya, dia pun membinasakan yang lainnya. Maka masalah adab ini sampai mendapatkan banyak perhatian dari para ulama. Juga masih dari Abdullah ibn Mubarak diriwayatkan, beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita ini sedikit adab lebih dibutuhkan oleh kita daripada banyaknya ilmu. Ila qalilin minal adab. Bahkan beliau kalau tadi Yahya ibn Kathir ila kathirin minal adab. Ya. Kalau ila kathirin, mungkin menurut Abdullah ibn Barok, tidak diragukan lagi, memang kita harus banyak adab yang harus diketahui. Maka Abdullah ibn Barok menggambarkan, ila qalilin minal adab, ini ahwaj ilayna, ahwaj minna. Sedikit adab dalam diri kita itu lebih dibutuhkan daripada kita banyak periwayatan ilmunya. Qawli fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka menyambung kepada rencana-rencana pendidikan kita untuk anak-anak kita. Ini kita akan ingatkan makanya. Untuk seorang guru atau pengajar, ini juga harus mengutamakan apa yang dilakukan oleh Ummu Malik atau oleh ulama-ulama yang lainnya. Sehingga yang harus kita munculkan dan harus kita utamakan pertama kalinya adalah kitanya sendiri yang harus tahu adab. Kitanya sendiri yang harus mempelajari adab sebanyak mungkin. Bagaimana kita akan mengajarkan adab itu kepada anak-anak kalau kita pun tidak mengetahui adab yang seharusnya. Nah, makanya ketika kita mengajar, yang harus lebih dipentingkan itu bukanlah bagaimana kita mengatur strategi itu secanggih mungkin. Tapi yang harus pertama kali dikedepankan adalah bagaimana sangkan ke bahasa Indonesia nah. supaya bagaimana supaya anak itu ketika berhadapan dengan kita itu mereka betul-betul melihat kita gitu kan dan meniru kita dan apa yang diambil oleh mereka itu dan yang ditiru oleh mereka itu adalah perkara-perkara yang semuanya tidak keluar dari koridor adab sebagai seorang muslim. Itu yang ingin anak terapkan di sini. Sampai pengurus, jangan sampai mentang-mentang pengurus bukan pengajar. Ya. Memang pengurus tidak berhadapan dengan anak didik ketika itu di kelas, tapi di luar mereka akan dilihat. Makanya kita akan mengambil satu poin yang bagus dari wilayah Ustaz Lukman di Jember sana. Nanti kita akan tentukan teritorial, pemirsa. Kita teritorial ketika masuk di situ nggak boleh ada yang seperti ini terlihat oleh anak-anak. Ya. Kemudian kita main-main ini, meskipun memang informasi yang sedang penting kita hadapi ketika itu, ya, maka ini tidak boleh. Tentukan teritorial itu, ya, agar betul-betul kita membiasakan diri untuk memperlihatkan adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita betul-betul mengerti ilmu ini yang Allah ajarkan melalui asatidz yang ditakdirkan bertemu dengan kita. Kemudian referensi-referensi yang kita pelajari, kita lihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita melakukan apa yang Allah perintahkan untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Kemudian kita perlihatkan itu kepada anak didik kita, ya, karena kita semuanya adalah pendidik. Ketika pengurus bergabung dengan kita di sini mengurusi semuanya, kalian adalah pendidik. Semuanya adalah pendidik. Kalau pengajar memang bukan semua orang. Pengajar mungkin ada sekumpulan, tapi pendidik itu semua yang ada di sini. Makanya menyambung dengan rencana kita bahwasanya dari sekian waktu yang akan kita hadapi ke depan itu kita akan berkumpul untuk membahas satu kitab yang berbicara tentang akhlak dan adab. Gitu. Akhlak dan adab. Dan ini adalah tidak lain hanya untuk saling mengingatkan kita bahwasannya ini adalah start awal untuk mempersiapkan SDM yang berbekal adab dan akhlak. Jadi ini yang kita perlukan dalam mengelola sebuah pendidikan di Salafiyin. Bukan pengalamannya di lembaga mana yang bagus tentang manajerialnya. Manajemen ini, manajemen itu, segalanya pengalamannya, Masya Allah. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan diri dengan adab-adab Islami. Karena ana yakin bahwa inilah yang akan nantinya akan membuat sebuah konsep itu berjalan bagus. berjalan baik. Nah, dan tentunya kita dengan harapan, apa, dengan doa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan atas semua itu. Kemudian kata Syekh, wala syakka an al-irtibat bil ulama yurithu as-samta. Dan tidak diragukan lagi bahwa keterikatan seseorang, keterhubungan seseorang dengan para ulama itu akan mewariskan as-samt, akhlak yang baik. Ketika dia terus berhubungan dengan ahlul ilmi, maka ilmu yang sudah membentuk dirinya sebagai ulama yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan langsung atau tidak langsung dia akan pelajari dari ulama-ulama tersebut. Wal akhdhu 'anil ulama'i lis-samti wal adabi wajibun kama huwa fil ilmi sawa. Dan mengambil akhlak, tingkah laku para ulama, adat mereka ini wajib hukumnya juga sebagaimana wajib kita mengambil ilmu dari mereka. Sama saja. Ya. Tidak hanya kita belajar dari mereka ilmunya. Tidak kita hanya belajar atau berusaha untuk sama dengan ulama ketika mengupas sebuah ayat, mengupas sebuah hadis. Kita terpukau dengan kupasannya. Ya. Kemudian kita niru, wah ini, wah begini berarti ini. Siapkan dari bahan-bahan ini. Kemudian latih dan sampai bisa dengan para ulama. Bukan hanya seperti itunya saja. Ini harus di utamakan adalah kita mengambil adab mereka, bagaimana mereka terselimuti dengan adab-adab dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama annaka ta'khudul ilma anil ulama fa'aydan tata'adabu bi'adabihim. Ya, sebagaimana engkau ambil ilmu itu dari ulamanya, maka demikian juga engkau harus beradab dengan adab-adab mereka. Wa tatakhallaqu bi akhlaqihim. Fa innal ulama'a warasatul anbiya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulama itu adalah pewaris nabi dan mereka mewariskan ilmu at-tawadhu. Ilmu ketawaduan. Mereka tidak mewariskan ilmu kesombongan. Yang mereka wariskan adalah ilmu tawadhu. Bukan ilmu sombong. Mereka mewariskan sikap berjalan di bumi ini dalam rangka mendatangkan manfaat dan hal-hal positif untuk manusia yang lainnya. Yang ini sebetulnya menjadi fitrah manusia. Hatta pendiri pendidikan, pengembang pendidikan di tingkat nasional kita ini pun itu menjadikan tujuan-tujuan pendidikan mereka itu adalah untuk membentuk anak yang selain berilmu dia berakhlak, katanya berakhlak mulia. Cuman sayangnya setelah berakhlak mulia dan menjadi manusia yang demokratis, jadi akhlak mulianya dianjurkan lagi dengan sikap demokratisnya yang diambilnya dari konsep mana lagi sikap yang seperti itunya. Karena mereka tidak tahu sumber-sumber yang seharusnya mereka ambil seperti apa. Sementara para ulama, mereka adalah orang-orang yang terbimbing oleh para nabi. Ketika nabi diutus, tidak ada diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kehidupan manusia, tapi nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang harus mereka lakukan, menjelaskan apa yang harus mereka jauhi, mengingatkan mereka dari perkara-perkara yang akan membahayakan mereka di dunia ataupun di akhirat. Demikianlah para nabi. Mereka mengajarkan atau membimbing manusia kepada kebaikan. Maka demikian juga para ulama, bahwa mereka adalah orang-orang yang mewarisi sikap seperti itu. Dimanapun mereka berada, mereka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk manusia di sekitarnya. Lam yuwarrituhum al-kibra. Juga nabi itu tidak mewariskan kepada para ulama sikap kibr, sikap takabur. Wahum la yafkharuna ala ahadin. Sehingga para ulama pun mereka tidak bersikap sombong terhadap siapapun. Wala yansibuna ghairahum ila naqisatin illa idha khalafas sunnah. Dan para ulama ini tidaklah menyebutkan cacat, aib atau kekurangan seseorang yang lainnya illa idza khalafa sunnah. Kecuali kalau memang yang dinilainya itu adalah orang yang memang menyelisihi sunnah, jelas-jelas menyimpang dari sunnah, merusak sunnah, bahkan merusak manusia pemahamannya dari sunnah. Wabayyanu lahu wala yansibuna ghayrahum ila naqisatin illa idza khalafa sunnah wa bayyanu lahu wa takabbara wa lawwa ra'sahu. Dan mereka menjelaskan kepada orang seperti itu, dan orang yang takabur, orang yang memalingkan kepalanya, baru mereka sebutkan cacat-cacat tersebut, aib-aib tersebut, dan kekurangan orang-orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yatakallamuna fihi ghadban lillahi jalla wa ala, la ghadban li anfusihim. Ya, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbicara dalam masalah ini itu karena ghadban lillah, marahnya itu karena Allah. La ghadban li anfusihim, bukan karena kesal atau tidak senang sama orang yang dinilainya. Ketika seseorang menceritakan kekurangan yang lainnya, atau ulama menceritakan tentang kekurangan seseorang, cacat seseorang, aib, bahkan disebarkan, maka sikap ulama seperti itu pada hakikatnya kalau orang yang ngerti itu bukan berdasarkan ghadban lillah, ghadban li anfusihim, bukan karena tidak senang sama orang yang dijarahnya, bukan karena tidak senang terhadap orang yang dipreteli aibnya, kekurangan-kekurangannya, tapi ini semata-mata ghadban lillah, dia marahnya itu karena Allah, sebab dia sudah membuat agama Allah itu jadi rancu di hadapan orang, di hadapan manusia. Wala qasdan lirif'ati anfusihim, juga yang penting, mereka tidak ada tujuan agar dirinya yang muncul di permukaan. Lah, bukan itu. Ketika muncul sikap-sikap dari para ulama, wa innama yatakallamuna fihi ghadban lillahi subhanahu wa ta'ala, tapi ketika mereka berbicara dalam hal ini, mereka betul-betul menampakkan kebencian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis al-hubbu fillah wal-bughdu lillah wa'ala al-abdi an yandura ila hadha. Maka seorang hamba sudah seharusnya melihat kepada hal ini. Wala, ini yang transkripnya tidak jelas mendengarkan kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Wal yu'lam annahu la yumkinu an yahsul dhalika illa idza kana ma'artibatihi muqiran li ha'ula'il ulama muhtariman lahum mutawadi'an lahum khafidan lahum khafidun janahahu lahum. Dan ketahuilah, kata Syekh, seorang hamba pun itu harus tahu bahwasannya tidak mungkin hal ini dia peroleh. Apa yang mereka lihat dari para ulama, ya, tentang ketawaduannya, tentang kesungguhannya, tentang ilmunya, tentang adabnya, itu tidak mungkin mereka peroleh illa idza kana ma'artibatihi muqiran li ha'ula'il ulama, kecuali di samping dia ada keterikatan yang kuat dengan para ulama itu, dia pun muqiran li ha'ula'il ulama, betul-betul memuliakan ulama tersebut, menghormati ulama tersebut, tawadhu kepada ulama tersebut, nah, tidak sombong di hadapan mereka. Fa innahu yastafidu hina idzin, maka ketika itu dia akan betul-betul mengambil faedahnya, ya. Tapi kalau misalkan dia selama duduk itu hanya mempelajari di mana kelemahannya saja, kemudian mempelajari bagaimana sih, oh ternyata masih banyak yang salah bacanya juga, ini ah bisa kayak gini, ya, sehingga dia kemudian sudahlah kerja ke Saudi 2 tahun. Pulang-pulang, wah, berlakunya seperti salafi yang sudah istifadah banyak. Tiba-tiba dia melihat siapa orang yang bisa terpukau dengan atau tersepona dengan penampilannya. Akhirnya, akhirnya dia sudah banyak yang ngambil ustaz, kemudian dipanggil ustaz, kita ceramah memang betul-betul bisa penyampaiannya, dan kemudian wah sama ternyata ini masa malah lebih dengan ustaz Abu Hamzah nih bacanya, karena pernah melihat ustaz Abu Hamzah salah baca, nah ustaz Abu Hamzah juga masih salah baca gitu. Padahal kan mungkin kesalahan tersebut bukan artinya menggambarkan kebodohan dari seorang guru. Nah, tapi karena dirinya memang sudah tidak ada muqiran, tidak ada sikap muhtariman, tawadhu, janah adzulli, ya, di hadapan para ulama, di hadapan para alim, sehingga yang dicarinya bagaimana saya supaya bisa sama dia. Akhirnya jadi pembimbing. Nah, itulah sehingga hal-hal yang seperti ini tergambar seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala, sehingga dia tidak bisa istifadah dari ilmu-ilmu yang diberikannya, dari akhlak, dari hal-hal yang berkaitan dengan adab-adabnya. Nah, wayanalu minhum al-khairul kathir, jika mereka menyertai keterikatannya dengan gurunya, dengan ulamanya, nah, dalam keadaan dia pun betul-betul bersikap ikram, memuliakan gurunya, para ulama, maka mereka akan memperoleh kebaikan yang banyak. Min ilmihim wa badlihim wa ihsanihim, dari ilmunya dan juga dari kebaikan-kebaikan mereka, para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka berkaitan dengan paragraf ini yang beliau sebutkan yang terakhir ini yang menyangkut untuk masalah adab, maka ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita dakwah kita khususnya secara umum, ya, kemudian lebih fokusnya juga kepada pendidikan, maka ini yang harus dikedepankan. Kita harus giat mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan adab dari asatidah-asatidah yang alhamdulillah Allah karuniakan mereka itu mudah untuk kita temukan ilmu-ilmunya. Siapapun dia, apalagi pengajar yang mungkin intensitas atau apa seringnya bertemu dengan anak didik itu lebih mungkin daripada pengurus. Mungkin bagian bendahara nanti cari duit kerjanya, gitu ya. Atau dari bagian sekretaris ngurus-ngurus surat, terus bagian sarana prasarana bagaimana ini supaya bersih dan itu ini. Tapi tetap dengan tugas-tugas seperti itu pun mereka harus jadi pendidik. Ketika mereka apalagi berada di wilayah pondok, tidak boleh dia memperlihatkan sebagai orang yang terlalu cuek gitu kan. Kemudian dia terlalu memperlihatkan kebebasannya. Padahal tetap dia harus mewujudkan adab itu dalam dirinya, apalagi ketika mereka sudah berada di lingkungan di situ ada anak didiknya. Nah, dan maka inilah yang mengingatkan kita bahwa ke depan insyaallah juga anak mohon diingatkan, kita nanti dari pertemuan-pertemuan yang kita rencanakan itu kita akan mencoba untuk mencari sebuah referensi dari para ulama yang berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan ini sebagai satu langkah awal upaya Allah mengantarkan adab-adab yang baik itu kepada kita. Karena yang namanya akhlak itu tidak semua orang tiba-tiba lahir kemudian Allah berikan akhlak tersebut. Tapi harus ada yang melalui usaha. Ya. Seperti pengen bisa push up 100 kali, ada orang yang mungkin bisa karena kuat tadinya, ada yang harus 5 dulu, tiap hari terus latihan, mungkin berapa bulan baru bisa 100 kali. Karena pembiasaan. Apalagi akhlak harus dibentuk, ya, ada mungkin atau pasti ada, ya, jangan jauh-jauh yang ngomong sekarang juga itu perlu kepada pembinaan diri untuk berakhlak yang baik, ya, makanya apabila mungkin kita perlu kepada referensi-referensi yang perlu kita kaji bersama, maka kita cari referensi tersebut, maka kita kaji bersama. Kalau memang ana yang ditanggungjawabi untuk membacakan dan menerjemahkan kemudian menerangkan, ana terangkan. Insyaallah syaratnya kita ambil faedah dari kalimat-kalimat ulama tersebut. Kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk memperbaiki diri kita. Ya, sebagaimana tujuan ilmu yang disebutkan oleh Imam Ahmad, liraf'il jahli an nafsihi, untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Maka inilah yang pertama kali perlu diperhatikan ketika kita hendak mengawali sebuah pendidikan. Ya. Karena ana yakin yang namanya salafin bukan tidak semua berlatar belakang tukang angon, tukang arit. Ya. Tapi tadinya banyak yang di sekolah-sekolah yang katanya mungkin pernah ini, pernah itu, bisa meminit seperti ini, seperti itu. Itu tidak berarti kalau misalkan kita tidak berbekal akhlak yang baik, hanya berbekal manajemen, bukan kalau boleh anak katakan, bukan tempatnya di sekolah-sekolah salafiyin. Sekolah bisnis mungkin, ya bisa sampai berani jual, siapa berani bayar. Nah, itu kita akan membuat berani jual, siapa berani bayar, tapi kita pun berakhlak dengan akhlak yang al-karimah. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini seperti yang ana tadi katakan, ana sengaja menyampaikan ini satu karena ini sudah menjadi rencana kegiatan kita, kajian tiap hari Ahad ini, dan sehubungan dengan hari ini kita jadikan sekaligus sebagai mukaddimah dari pembicaraan yang akan kita lakukan hari ini atau teruskan dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya berkaitan dengan masalah pendidikan yang akan kita hadapi ke depan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.